Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nilikuwa mbali na Mungu, lakini kachungua kiini nipone. Kakubali mateso, hata kifo cha aibu. Zile fimbo walipigwa, yale mateka temewa. Golgotha kachomwa mkuki akalia. Nilipokuwa giza mimiye, niliangaika uwe, nilikosa mali mimiye. Nilipanda milima, nikashuka mabonde, nikitafuta mponyi wa vidonda vyangu, sikumpata. Lakini Yesu kwa neema kaniita, akaniponya. Nilipokuwa dhambi mimiye, nilipokuwa giza mimiye, niliangaika uwe, nilikosa mali mimiye. Nilipanda milima, nikashuka mabonde, nikitafuta mponyi wa vidonda vyangu, sikumpata. Lakini Yesu kwa neema kaniita, akaniponya. och Jesus spurte den blinde mannen: tror du jag är i stand till att göra detta? Och den blinde mannen sa: ja, Herre, jag tror. Idag är det din tur till att tro. Idag är det din dag till att tro. Ta emot detta ordet och Jesus skall och vill sätta dig på. Ta emot ordet och tro. Kallas patient med kred. Du ska lika länge vara det sick eller avhängig. Jag är klar i dig. Och frisk och fri. Och jag vet jag har fått vatten och autoritet. Sina mwingine niende tena wapi? Sina mwingine. wewe, wokovu wangu ni wewe, uzima wangu ni wewe, faraja yangu ni wewe, amani yangu ni wewe, ni wewe Yesu. Nje hakuna uzima, nje kuna mateso, nje kuna kulia, nje kuna magonjwa, nje kuna njaa. Matatizo mama we, kama unaona kwembe mbu. Yesu mayo, mchechekele Yesu tata, mchechekele Yesu mayo, mchechekele Yesu tata, mchechekele Yesu mayo, mchechekele Yesu tata, mchechekele Yesu mayo, mchechekele Yesu tata, mchechekele Yesu mayo, mchechekele Yesu tata, mchechekele Yesu mayo, mchechekele will stand on their own, all the prophets will stand on their own, they will give account of their words, the sisters will stand on their own, well done my faithful, the brothers will stand on their own, all the singers will stand on their own, yeah. Demons in your name. Hallelujah. Oh Father, oh Father. I wonder how that day shall be. Stand on life was cast. All their children stand on their own. Judgment day. Hey. I wonder how that day shall be.